Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulikal amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Wa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahmatullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita di I'tiqad Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu penjelasan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah dari kitab yang disusun oleh Imam Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa poin-poin akidah yang disebutkan di dalam kitab ini adalah ajaran-ajaran Islam yang paling mendasar dan disepakati oleh seluruh ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tidak ada perbedaan pendapat. Bahkan ulama menyesatkan orang yang berbeda pendapat di dalam akidah ini. Beda dengan persoalan-persoalan fikih pada umumnya. Pada umumnya ulama berbeda pendapat di dalam banyak permasalahan fikih. Namun tidak ada yang saling menyesatkan. Seperti perbedaan pendapat ulama empat mazhab. Namun dalam akidah ini ulama empat mazhab pun sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Dan para ulama menyesatkan orang yang berbeda pendapat di dalam urusan akidah ini. Jadi ini adalah ajaran-ajaran Islam yang paling mendasar, keyakinan-keyakinan yang harus kita miliki. Siapa yang tidak memilikinya atau menyelisihinya, maka dia akan termasuk di dalam golongan yang sesat, yaitu ke dalam 72 golongan yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Oleh karena itu, para ulama menyusun buku-buku akidah agar menjadi panduan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, agar kita selamat tidak terjerumus di dalam 72 golongan yang menyimpang. Alhamdulillah, tadi sudah kita bahas 3 permasalahan dari kitab ini. Yang pertama tentang iman, bahwasannya Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu adalah keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota tubuh. Atau dengan kata lain, semua amal perbuatan kita dan ucapan kita masuk di dalam cakupan keimanan. Demikian pula iman menurut Ahlu Sunnah bisa bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Permasalahan yang kedua yang telah kita bahas tadi adalah Al-Quran kalamullah azza wa jalla. Dan telah kita sebutkan kesepakatan ulama bahwa orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk menyebabkan dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana telah kita jelaskan panjang lebar tadi. Permasalahan yang ketiga tentang keimanan kepada takdir Allah, yaitu mencakup keimanan terhadap empat perkara. Yang pertama beriman kepada ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Yang kedua beriman terhadap pencatatan Allah terhadap seluruh takdirnya. Semua yang terjadi di alam ini telah dicatat oleh Allah. Yang ketiga mengimani semua terjadi dengan kehendak Allah. Dan yang keempat mengimani semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Manusianya dan perbuatannya semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah empat cakupan keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini secara ringkas tiga permasalahan yang telah kita bahas tadi. Kita masuk permasalahan yang keempat, yaitu masalah pengkafiran. Masalah pengkafiran juga dibahas di dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk di dalam buku ringkas ini, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, "Wa lam yakunu yukaffiruna ahadan min ahli al-qiblah bidzambi." Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin karena satu dosa besar yang dia lakukan. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan seorang pun kaum muslimin karena satu dosa besar yang dia kerjakan. Dosa besar yang dimaksud Imam Bukhari di sini adalah selain daripada dosa kesyirikan dan kekufuran. Selain daripada dosa kesyirikan dan kekufuran, maka siapapun dia, seorang muslim yang melakukan dosa sebanyak dan sebesar apapun, selama dosa itu tidak termasuk kategori kesyirikan dan kekufuran, maka dia tidak boleh dikafirkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat ke-48. Demikian pula di ayat 116. Baik. Jamaah sekalian, inilah permasalahan yang keempat di dalam i'tiqad Al-Bukhari rahimahullahu taala. Yaitu penjelasan bahwa Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar atau tidak gampang mengkafirkan kaum muslimin. Dan dikenal di dalam sejarah umat Islam sampai hari ini ada golongan yang mudah mengkafirkan. Itulah yang disebut dengan golongan Khawarij. Tapi jemaah sekalian, perlu dipahami, Khawarij itu memiliki tiga dasar penyimpangan. Jangan dipahami mereka mengkafirkan terlebih dahulu baru pantas disebut Khawarij. Khawarij itu memiliki tiga dasar penyimpangan. Siapapun yang memiliki satu dari tiga penyimpangan ini, maka dia termasuk golongan Khawarij. Karena ada sebagian orang salah paham. Mereka bilang, kalau dia enggak mengkafirkan, selamanya dia enggak bisa disebut Khawarij. Maka ulama menjelaskan, Khawarij itu yang pertama, mengkafirkan kaum muslimin karena dosa-dosa besar. Yang kedua, melakukan pemberontakan terhadap para penguasa muslim. Sebagaimana insyaallah di akhir pembahasan kitab ini, Imam Al-Bukhari juga akan menyinggung permasalahan ini. Melakukan pemberontakan terhadap pemerintah muslim. Dan yang ketiga, memerangi kaum muslimin atau menghalalkan darah kaum muslimin. Jadi siapa yang melakukan satu dari tiga penyimpangan ini, dia adalah Khawarij. Kalau dia lakukan semuanya, maka dia adalah Khawarij yang paling parah. Contoh Khawarij yang paling parah di masa ini adalah ISIS. Itu jenis khawarij yang paling parah. Tapi khawarij bukan hanya mereka. Ada jenis khawarij yang lain yang mungkin lebih mending daripada mereka. Dia tidak mengkafirkan, tapi dia melakukan pemberontakan. Dan pemberontakan itu jemaah sekalian ada dua macam. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Sebagaimana insyaallah akan kita singgung di akhir pembahasan kitab ini. Atau dia memerangi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Maka ini adalah khawarij. Ya. Jadi mengkafirkan kaum muslimin ini adalah jalan golongan sesat, golongan khawarij. Dan tadi sudah kita sebutkan jemaah sekalian, bagaimana orang-orang khawarij itu ternyata bukan orang-orang sembarangan, ahli ibadah. Tidak jarang di antara mereka juga ada yang ahli hadis, ahli fikih. Ya, seperti kita sebutkan tadi tentang seorang ahli hadis, ahli fikih di masa salaf yang bernama Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. Ahli hadis, ahli fikih, ahli ibadah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat, tahkiruna salatakum ila salatihi wa siyamakum ila siyamihi. Kalian menganggap remeh salat kalian dibanding salat mereka dan puasa kalian dibanding puasa mereka. Artinya apa jemaah sekalian? Kalau sekarang ada orang yang kelihatan masya Allah dia ahli fikih, dia jebolan universitas terkenal di Saudi Arabia misalkan, S3 doktor ahli fikih, tapi punya pemahaman khawarij, jangan heran, itu sudah dari dulu seperti itu. Jadi jangan karena dia bertitel tinggi doktor misalkan dalam ahli fikih lalu dia yang dia katakan sudah pasti benar semuanya. Tidak jemaah sekalian, bisa saja dia punya pemikiran khawarij. Atau dia ahli ibadah, akhlaknya baik, tapi dia ternyata memiliki pemikiran khawarij. Disinilah pentingnya kita belajar akidah, supaya kita tidak tertipu dengan penampilan. Iya. Dan kalau kita lihat sekarang ini, orang-orang yang punya pemikiran ini, subhanallah, mereka punya pondok pesantren, bahkan mereka menghafal Al-Quranul Karim, dan mereka kalau di bulan Ramadan mereka sholat malam sampai membaca 3 juz Al-Quran dalam satu malam. Luar biasa, banyak sampai hari ini ahli ibadah. Jangan terpengaruh. Kalau mereka punya pemahaman ini, maka itulah yang disebut dengan khawarij. Ya. Dan Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita jemaah sekalian bahaya pengkafiran ini di dalam banyak hadis. Di antaranya di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Artinya kalau saudaranya tidak kafir, maka ucapan itu kembali kepada orang yang mengucapkannya. Juga dalam hadis Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi in lam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah seorang pun yang menuduh orang lain dengan kefasikan, tidak pula dengan tuduhan kekafiran, kecuali tuduhan itu akan kembali kepada sang penuduh kalau ternyata orang yang dituduh tidak seperti itu. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a rajulan bil kufri au qala adu wallahi wa laysa kadzalik illa har 'alaihi." Barang siapa yang memanggil seseorang dengan panggilan kekafiran atau dia mengatakan wahai musuh Allah, padahal orang yang dipanggil itu tidak seperti itu, maka ucapan tersebut akan kembali kepada orang yang mengatakannya. Iya. Dan jemaah sekalian, tadi sudah kita berikan contoh di masa ini. Pengkafiran terhadap kaum muslimin masih terus terjadi. Banyak yang punya ideologi pengkafiran ini. Iya. Masih banyak golongan-golongan yang menyimpang. Salah satu contoh adalah golongan yang mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan syariat Allah. Perhatikan jemaah sekalian, ini alasan mereka. Sampai hari ini masih ada ideologi ini. Enggak akan berakhir sampai hari kiamat. Sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan khawarij itu akan terus ada sampai barisan terakhir mereka akan bergabung bersama Dajjal. Ini sebagai contoh golongan yang mengkafirkan pemerintah kaum muslimin dengan alasan tidak berhukum dengan syariat. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi, nukilan dari para sahabat bahwa tidak berhukum dengan syariat pada dasarnya adalah kufur asgar, kufur kecil. Itu pemahaman sahabat. Sekarang tinggal kita pilih, mau ikut pemahaman khawarij atau pemahamannya sahabat. Sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas terhadap firman Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Kata Ibnu Abbas, itu adalah kufrun duna kufrin, yaitu kufur kecil. Dosa besar iya. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dosa besar iya. Tapi tidak termasuk kategori kekafiran. Jadi di sini mereka dua kali salah. Pertama, bukan termasuk kufur akbar, mereka anggap sebagai kufur akbar. Yang kedua, mengkafirkan pemerintah. Dan yang ketiga jemaah sekalian, seperti saya katakan tadi, ada pembahasannya di dalam bab ini. Orang yang sudah melakukan kekafiran sekalipun, di dalam ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah, tidak otomatis dikafirkan. Ini tadi yang kita bahas. Orang yang sudah melakukan kekafiran sekalipun, kalau tadinya dia muslim, maka di dalam ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak otomatis dihukumi kafir. Beda dengan orang yang pada asalnya memang kafir, belum masuk Islam. Belum masuk Islam, maka kita hukumi dia kafir. Ya. Yang sekarang jadi masalah, dia sudah muslim, kemudian dia melakukan satu kekafiran. Jadi di sini kita bahas sekaligus dua permasalahan. Permasalahan yang pertama, tidak boleh mengkafirkan orang yang melakukan perbuatan yang bukan kekafiran. Walaupun itu dosa besar, tapi itu bukan kekafiran, enggak boleh kita kafirkan. Permasalahan yang kedua, orang yang melakukan kekafiran dengan kufur akbar, namun dia adalah seorang muslim, maka dalam ajaran Ahlus Sunnah tidak otomatis dikafirkan sampai ditegakkan hujjah kepadanya untuk menegakkan syarat-syarat pengkafiran dan menghilangkan penghalang-penghalangnya. Jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan sebelum dihilangkan penghalang-penghalangnya agar terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Secara umum berdasarkan firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak mengazab sampai kami mengutus rasul. Surat Al-Isra ayat ke-15. Kalau begitu jemaah sekalian, apa saja itu penghalang dalam pengkafiran? Jadi ada seorang muslim misalkan datang ke kuburan keramat. Walaupun sebenarnya dalam Islam enggak ada kuburan keramat. Enggak ada tempat keramat. Dan enggak boleh kita mengagungkan kuburan berlebih-lebihan. Itu cara penghormatan terhadap orang saleh yang salah. Itu namanya gulu berlebihan. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabr wa ayyubda alai wa ayyub'at alai. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengapur kuburan. Mengapur kuburan artinya menyemen. Beliau juga melarang membangun kuburan dan duduk di atasnya. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak orang yang membangun kuburan karena dia seorang wali, kata mereka, kuburannya harus dimegahkan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Sebagaimana beliau juga melarang keras beribadah kepada Allah di kuburan. Kenapa? Karena awalnya dia masih beribadah kepada Allah, lama-lama penghuni kubur itu yang dia sembah. Dan itu sudah terjadi. Benar-benar terjadi. Awalnya berdoa kepada Allah, lama-kelamaan berdoa kepada penghuni kubur. Maka dilarang keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadha qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Subhanallah. Larangannya keras sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok ada orang-orang yang mengaku muslim malah menganggap itu sebagai ibadah. Pada akhirnya mereka menyembah penghuni kubur tersebut, beribadah kepadanya tanpa mereka sadari. Seperti apa bentuk ibadahnya? Banyak. Di antaranya adalah dengan berdoa. Ada pula yang menyembelih, ada pula yang minta berkah. Ini semuanya syirik. Apakah orang-orang seperti ini kita kafirkan? Padahal yang dia lakukan sudah syirik besar. Kufur akbar. Yang seharusnya menyebabkan pelakunya itu murtad keluar dari Islam. Tapi apakah otomatis kita langsung hukumi dia kafir? Jawabannya tidak boleh, jamaah sekalian. Ahlus sunnah wal jamaah tidak otomatis mengkafirkan mereka sampai hilang empat penghalangnya. Kalau hilang empat penghalang, otomatis terpenuhi empat syarat. Penghalang yang pertama adalah kebodohan. Penghalang yang pertama adalah kebodohan. Ini kita singkat saja insyaallah. Kebodohan. Orang yang bodoh tidak mengetahui hukum, tidak mengetahui itu adalah kesyirikan, kemudian dia terjerumus dalam kesyirikan, maka bisa jadi Allah memberikan ampunan kepadanya. Ya, walaupun di sini ulama membagi dua orang yang bodoh itu. Ada yang enggak mau belajar sama sekali, maka dia tidak diberi uzur ini. Ada yang dia sebenarnya mau belajar, tapi belum ketemu orang yang menjelaskannya. Sejak dia lahir dia cuma tahu Kiai Fulan itu sudah ustaznya sampai mati. Iya. Yang dari kecil dia sudah diajarkan ajaran itu. Belum pernah dia ketemu orang yang menjelaskan kepadanya sebenarnya itu salah, itu syirik. Maka jemaah sekalian, orang seperti ini diberi udzur karena dia tidak menemui orang yang bisa mengajarkannya. Belum ketemu orang yang bisa mengajarkannya akidah yang benar. Iya. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah yang kita bacakan tadi, surat Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah mengatakan, kami tidak mengazab sampai kami mengutus rasul. Juga adalah sebuah hadis diriwayatkan di dalam as-sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang seorang dari generasi terdahulu, seorang muslim, orang yang beriman. Ketika dia menjelang wafat, dia berpesan kepada anaknya, kalau saya mati maka bakar jasadku, tumbuk jadi abu, kemudian lempar ke bumi biar diterbang di bawah angin. Kemudian dia mengatakan, kalau Allah mampu menghidupkan aku kembali, niscaya aku akan diazab dengan satu azab yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun. Ini jemaah sekalian, ucapan kekufuran dan keyakinan kufur. Berarti dia ragu. Dia ragu Allah bisa membangkitkan dia kembali. Ini kufur akbar, ragu dengan hari kiamat, hari kebangkitan. Ternyata jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dia mati, dia menghadap Allah, maka Allah perintahkan bumi untuk mengumpulkan serpihan jasadnya, disatukan lagi. Kemudian Allah bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan itu? Maka jemaah sekalian, apa jawabannya? Ya Rob, khasyatuka. Wahai Rob, aku melakukan ini karena takut kepadamu. Faghfir lahu au faghfar lahu. Kemudian Allah mengampuni dia. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukan kekafiran, kufur akbar, mengingkari hari kebangkitan. Bukan mengingkari, ragu terhadap hari kebangkitan. Dia ragu dengan kemampuan Allah Maha mampu menghidupkan dia kembali. Ternyata Allah mengampuni dia. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia melakukan itu atas dasar kebodohannya. Dia belum tahu itu adalah satu kekafiran. Demikian yang dijelaskan para ulama. Ya. Jadi ini yang pertama. Orang yang bodoh mendapatkan uzur. Ya. Kemudian yang kedua, takwil. Adanya penafsiran yang keliru. Contohnya jemaah sekalian, kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu menghalalkan darah kaum muslimin. Menghalalkan sesuatu yang haram itu hukumnya kufur akbar. Seperti yang kita sebutkan tadi, orang yang mengharamkan khamar, yang menghalalkan khamar padahal dia sudah tahu Allah mengharamkannya. Sama dengan golongan Khawarij. Allah mengharamkan darah kaum muslimin, mereka menghalalkan. Tapi itu karena takwil yang salah, salah tafsir. Gara-gara mengikuti akal mereka saja dalam menafsirkan, tidak mengikuti salaf. Makanya mayoritas ulama tidak mengkafirkan Khawarij. Walaupun ada dinukil sebagian ulama mengkafirkan Khawarij, tapi mayoritas ulama tidak mengkafirkan mereka. Karena ada penghalangnya, yaitu takwil yang keliru. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-khata. Enggak sengaja. Karena saking takut, saking senang atau saking sedih, enggak sengaja melakukan kekafiran. Makanya enggak otomatis kita bisa menghukumi dia kafir. Kita harus tahu dulu kenapa dia melakukan itu. Bisa jadi dia enggak sengaja. Contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang yang kehilangan bekalnya di atas hewan kendaraannya sekaligus hilang di tengah padang pasir. Dia sudah cari ke sana kemari, dia sudah putus asa enggak ketemu, dia duduk di bawah sebuah pohon menunggu mati. Tiba-tiba hewannya muncul. Saking senangnya, maka dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Rabbmu. Saking senangnya. Enggak sengaja dia. Akhta'a min syiddatil farah. Kata Nabi SAW, dia enggak sengaja salah ucap karena saking senangnya. Maka tentu ini tidak dikafirkan. Inilah bahayanya sekali. Kita belum tahu dia mengkafirkan karena apa. Kemudian yang keempat adalah orang yang dipaksa. Maka ini penghalang pengkafiran, dia tidak dikafirkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat ke-106, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Oleh karenanya jemaah sekalian, di dalam ajaran Ahlus Sunnah, pengkafiran itu ada dua macam. Yang pertama disebut pengkafiran mutlak, pengkafiran yang sifatnya umum, pengkafiran terhadap perbuatan. Yang kedua, takfir muayyan, pengkafiran terhadap person tertentu. Misalkan mengatakan si fulan sudah kafir. Ini dua permasalahan yang berbeda. Takfir mutlak itu maknanya mengkafirkan perbuatan kekafirannya. Misalkan kita mengatakan orang yang berdoa kepada selain Allah, maka dia kafir. Ini enggak berkonsekuensi mengkafirkan seseorang, tidak. Ini sifatnya mengkafirkan perbuatannya. Tidak otomatis berarti kita menghukumi setiap orang yang berdoa kepada selain Allah padahal dia muslim langsung berubah menjadi murtad kafir, tidak. Ya. Nah, untuk yang pertama ini syaratnya cuma satu. Ada dalilnya yang menunjukkan itu adalah kekafiran. Contohnya Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Sehingga orang yang berdoa kepada selain Allah berarti jelas dia telah beribadah kepada selain Allah. Ada dalilnya sudah cukup. Adapun yang kedua, takfir kepada person, pengkafiran terhadap person tertentu, maka harus terpenuhi empat syarat ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak bisa memenuhi empat syarat ini kecuali orang yang berilmu. Kecuali orang yang berilmu. Karena dia bodoh. Antum harus ajarkan kepada dia dahulu. Belum lagi kalau dia punya takwil, dia punya syubhat. Ya, seperti orang-orang khawarij. Ya, kadang pusing menghadapi khawarij. Banyak sekali syubhatnya. Ya. Dan jelaskan enggak paham-paham. Ya. Enggak ngerti-ngerti. Ya. Jadi yang bisa mengkafirkan itu bukanlah sembarang orang, hanyalah para ulama. Bahkan kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sepatutnya dalam urusan pengkafiran ini diserahkan kepada para ulama yang duduk di mahkamah syariat. Iya. Di pengadilan syariat. Jadi enggak sembarang orang untuk mengkafirkan ini. Baik. Jadi inilah sekilas tentang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah pengkafiran. Untuk meluaskan materi ini, bacalah syarah Kashfus Syubhat. Syekh Ibnu Utsaimin punya penjelasan bagus tentang masalah pengkafiran. Itu mulai dari halaman ke-35. Mulai dari halaman ke-35, syarah Kashfus Syubhat karya Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau menjelaskan cukup panjang sampai halaman 45, berarti 10 halaman. Ya, 10 halaman beliau jelaskan tentang masalah pengkafiran menurut ulama Ahlus Sunnah di kitab Syarah Kashfus Syubhat. Baik. Inilah jemaah sekalian permasalahan yang keempat. Kita lanjutkan permasalahan yang kelima dari kitab I'tiqad Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, "Wa ma ra'aitu fihim ahadan يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم." Dan aku tidak melihat seorang pun dari mereka. Mereka ini siapa? Para ulama yang jumlahnya berapa? Lebih dari 1000 orang guru Imam Al-Bukhari. Lebih dari 1000 orang guru Imam Bukhari semuanya mengajarkan ajaran yang sama persis, tidak ada bedanya. Ini seperti yang kita katakan tadi, ini enggak boleh berbeda pendapat. Padahal dalam masalah-masalah fikih, para ulama tersebut banyak sekali terjadi perbedaan pendapat. Jangankan antar mazhab. Dalam satu mazhab pun kadang sudah ada 8 pendapat. Ya. Dalam mazhab Syafi'i ada 8 pendapat. Entah kita mau bermazhab Syafi'i, enggak tahu mau milih yang mana. Ya. Itu dalam masalah-masalah fikih. Tapi dalam masalah ini semuanya sepakat. Imam Bukhari berguru pada lebih dari 1000 orang guru, semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Iya. Nah, di sini kata beliau, "Wa ma ra'aitu fihim ahadan yatanawalu ashhaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak melihat seorang pun dari para ulama tersebut yang mencela sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian permasalahan yang kelima. Larangan keras mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat mendasar. Sangat mendasar jamaah sekalian. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah dibawa oleh para sahabat. Kalau para sahabat kita cela, misalkan kita katakan dia orangnya enggak jujur, maka seluruh ayat Al-Quran yang pernah dia ajarkan kepada kita dan seluruh hadis yang pernah dia ajarkan semuanya menjadi batal, enggak bisa kita amalkan. Ya. Oleh karena itu, termasuk golongan yang paling sesat di muka bumi adalah golongan Syiah yang suka menjelek-jelekkan para sahabat. Oleh sebab itu pula jemaah sekalian, salah seorang sahabat yang paling mereka musuhi adalah Abu Hurairah. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliaulah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya agar semua ajaran Islam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah semuanya menjadi batal. Jadi sebenarnya ini bukan tujuan utama mereka mencela sahabat. Tujuan utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah yang kita pelajari, kita amalkan, itu tidak patut lagi diamalkan. Iya. Tapi mereka enggak mungkin mencela Al-Quran, enggak mungkin mencela Sunnah, enggak mungkin mencela Nabi, karena langsung ketahuan sesat. Maka yang dicela adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, termasuk prinsip beragama Islam yang mulia ini di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, adalah tidak mencela seorang pun dari para sahabat. Bahkan sepatutnya kalau mereka bersalah, kita memohonkan ampun untuk mereka. Sebagaimana beliau menyebutkan, qalat Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, umiru ayyastaghfiru lahum. Orang-orang yang beriman itu Allah perintahkan untuk memohonkan ampun bagi para sahabat. Orang-orang beriman Allah perintahkan untuk memohonkan ampun bagi para sahabat. Artinya apa? Para sahabat manusia biasa, mungkin saja ada kesalahan mereka, tetapi bagaimanapun juga kita tidak boleh mencela mereka. Tidak boleh mencela mereka walaupun mereka salah, walaupun kesalahannya besar, karena mereka manusia biasa. Ya. Namun kita sebagai muslim tidak patut, sangat tidak patut untuk mencela mereka walaupun dia melakukan dosa besar. Namun yang kita lakukan adalah memohonkan ampun untuk mereka. Wa dzalika qauluhu ta'ala, kata Imam Al-Bukhari, maksud perintah Allah di situ adalah pada firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Hasyr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Inilah perintah Allah dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang beriman yang datang setelah para sahabat sampai hari kiamat. Mereka harus membaca doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Perhatikan jemaah sekalian, Allah perintahkan kita berdoa agar kita diampuni dan juga terhadap saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Siapa yang paling dulu mendahului kita? Tentunya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merekalah orang-orang yang paling beriman. Ini perintah Allah dalam Al-Qur'an agar kita memohonkan ampun terhadap generasi kaum mukminin yang telah berlalu. Bukan hanya itu, doanya juga doanya juga dengan lafaz, wala taj'al fi qulubina, wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan di hati kami ghillan lil ladzina amanu, kebencian terhadap orang-orang yang beriman tersebut. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha lembut lagi maha penyayang. Jadi kita tidak boleh sedikit pun membenci para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat ini. Iya. Dan sebagian ulama jemaah sekalian sampai mengkafirkan orang-orang yang membenci para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan, yaitu dalam surat Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ashidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat keras terhadap orang kafir dan penyayang di antara mereka. Kemudian dalam ayat ini dikatakan juga yughidhu bihimul kuffar. Allah jadikan orang-orang kafir marah kepada mereka. Maka ayat ini mengatakan orang-orang kafir marah kepada mereka, kepada para sahabat. Jadi itu adalah sifat orang-orang kafir. Liyaghidza bihimul kuffar. Ini adalah sifat orang-orang kafir, marah kepada para sahabat. Berdasarkan ayat ini, Imam Malik rahimahullah mengkafirkan Syiah yang membenci para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ada hal penting sekali yang perlu kita pahami. Bagaimana dengan terjadinya perselisihan di antara para sahabat sampai terjadi pertumpahan darah? Iya. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat Isya. Karena sudah masuk waktu Isya. Iya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.